السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نريد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاضل الحافظ سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى أزواج رسول الله وآل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم ولمن يصنف الكتب النافعة خصوصا الروح بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لما محبهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأموالنا وأموالكم وأموال المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموال أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين امين. وللمحبة الصادقة علامات اجلها واعلاها كمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واخلاقه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله. وبحسب المحبة لله تكون المتابعة لحبيب الله، إن كثير فكثير وإن قليل فقليل، والله على ما نقول وكيل. وللمحبة الصادقة، dan untuk cinta yang benar, untuk cinta yang jujur, alamat memiliki tanda-tanda. Memang segala sesuatu itu harus ada tanda dan bukti. Pidana saja, kalau kita hanya mengatakan fulan mencuri, fulan membunuh, kalau tidak ada bukti, tidak ada bukti, tidak ada tanda, maka enggak bisa kita benarkan perkataan orang itu. Kalau itu hukum syariat. Hukum bukan syariat pun, hukum pidana dunia, kalau nggak ada bukti nggak bisa dipermasalahkan, apalagi dipersidangkan atau bahkan dipenjarakan. Malah justru yang dituduh itu bisa apa, balik melaporkan dengan pencemaran nama baik. Wadah yang berisi air, kalau ada anjing datang minum, ada wadah, ada beberapa wadah, ada anjing datang minum ke salah satunya, dan kita gak tahu minum dari yang mana, gak bisa kita katakan semuanya najis. Gak bisa kita katakan semuanya najis. Lalu apa? Ya kita harus ijtihad. Nah yang jelas pasti satu ada yang najis. Nah kita untuk mendapatkan air yang suci supaya bisa kita pakai untuk minum atau kita pakai untuk masak, berarti kita harus ijtihad. Lah dalam ijtihad itu pun di antara syaratnya harus memiliki peluang. Ya, memiliki peluang untuk kita bisa ijtihad dengan tanda-tanda. Misalnya di antara tempat itu dilihat mana yang ada bekas, ada gerakan, atau ada bulu dan yang lain sebagainya diperhatikan. Gak bisa langsung. Cinta gitu juga. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau cintanya itu benar, alias benar-benar cinta kepada Allah atau benar-benar cinta kepada Rasulullah, harus ada tandanya, harus ada buktinya. Nah di sini ada dikatakan alamat, ada tanda-tanda. Berarti bukan satu tandanya, banyak. Di antaranya dari tanda-tandanya, dan itu tanda terbesar. Ajalluha wa a'laha, tanda paling besarnya. Tanda paling tingginya. Ini kalau sudah tanda ini ada, sudah bisa dipastikan dengan sangat bahwa dia benar-benar mencintai Allah atau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya? Kamalul mutaba'ah. Bukan sekedar mutaba'ah, mengikuti, enggak. Tapi kamalul mutaba'ah, sempurna di dalam mengikuti. Kalau misalnya dikatakan mutaba'ah, pokoknya ngikuti. Nah, pokoknya ngikuti itu seperti kita. Alhamdulillah kalau sholat kita pakai siwak, itu ngikuti sudah. Alhamdulillah kalau Jumatan misalnya pakai putih-putih, itu sudah ngikuti. Walaupun enggak semuanya. Tapi di sini tidak dikatakan sekedar mengikuti, tapi kamalul mutaba'ah, sempurna di dalam mengikuti. Berarti apa? Di dalam segalanya. Karena itu di sini kamalul mutaba'ah lil Rasul fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Sempurna di dalam mengikuti, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam akhlak budi pekerti. Ini bukan di satu perbuatan, di satu ucapan, di satu akhlak, enggak, di semuanya. Sempurna di dalam mengikuti. Lah contoh yang sempurna di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya para sahabat. Para sahabat itu bisa dikatakan hampir mirip dengan jiplakan Nabi sudah. Jadi kalau melihat para sahabat bisa melihat serupa dengan Nabi. Dalam ucapannya, di dalam perbuatannya, di dalam akhlaknya. Kenapa? Apa yang dikerjakan oleh Nabi dikerjakan oleh para sahabat. Apa yang dikatakan oleh Nabi dikatakan oleh para sahabat. Akhlaknya Nabi yaitu juga akhlaknya para sahabat. Walaupun ada tentunya perbedaan jelas. asli dengan HP palsu. Palsu dalam arti bukan HP mainan, HP temenan. Misalnya Samsung asli dengan Samsung yang KW. Samsung asli dengan Samsung yang KW. Lu podo nyalai, aplikasinya sama, mungkin juga RAM-nya sama, memorinya sama, dan yang lain sebagainya. Tapi pasti ada perbedaannya. Orang gak podo, plek sama, tapi pasti ada perbedaannya. Mungkin ini dicetek langsung good, yang ini dicetek sedetik baru. Loh, ada perbedaannya. Sahabat dengan Nabi, ya jelas. Ibarat Nabi itu pelukis yang halusan, halus. Jadi tidak ada canggu sama sekali. Dilihat itu bagus dalam segalanya. Kalau mungkin para sahabat dilihat dari segala arah bagus, tapi tidak sebagus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat itu mengikuti Nabi, niru Nabi. Dalam perbuatannya Nabi, bukan hanya yang wajib, bukan hanya yang sunnah. Bukan hanya yang wajib, bukan hanya yang sunnah. Yang mubah pun. Nah, kita mengikuti Nabi itu dianjurkan dari yang taat. Ketaatan, kebaikan, ibadah. Itu kita dianjurkan oleh Allah mengikuti Nabi. Tapi perkara-perkara yang biasa itu kita nggak mengikuti Nabi nggak apa-apa, tapi para sahabat enggak. Misalnya ini perkara yang biasa seperti bepergian. Kita bepergian misalnya, Nabi pernah berhenti di tempat A, kita nggak berhenti, ya nggak ada masalah. Kita berhenti nggak masalah, kita nggak berhenti nggak masalah. Kenapa? Itu bukan ibadah, bukan ibadah. Tapi kalau misalnya berangkatnya membaca doa, itu kita ngikuti, itu sunnah, itu ibadah. Tapi kalau berhenti di sana cuma untuk sekedar istirahat, karena naiknya bukan naik mobil, bukan naik pesawat, bukan naik kereta, naiknya unta atau keledai, atau misalnya kuda, butuh istirahat, hewan itu. Kasihan capek, dan Nabi pernah berhenti. Loh, itu bukan ibadah, bukan ketaatan. Seperti itu para sahabat mengerjakan. Jadi ketika berangkat ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, Nabi pernah berhenti di satu tempat, para sahabat juga berhenti di tempat itu. Ketika ditanya, kenapa kamu berhenti? Ada apa? Ya, aku pernah tahu Nabi berhenti di tempat ini. Aku pernah tahu Nabi berhenti di tempat ini sehingga aku ingin mengikutinya. Ini para sahabat. Sebetulnya tidak beda dengan orang-orang zaman sekarang ketika mereka mencintai artis, atlet dan lain sebagainya. Tidak beda, sama. Atlet itu pernah datang kemana atau artis itu pernah datang kemana diparani. Apa? Iya, itu loh, aku senang tahu Rene. Diikuti. Bedanya kalau itu cinta bodoh, kalau ini cinta yang bagus. Kenapa? Cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kamalul mutaba'ah, sempurna di dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam perbuatannya, di dalam ucapannya, di dalam akhlaknya. Nabi di dalam berkata itu tutur katanya lembut, tutur katanya itu halus, di dalam mengingatkan orang itu kalem. Ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak bicara corong yang mana. Harus orang yang benar hubungannya dengan Allah ini dekat. Tapi kalau orang yang mengingatkan itu hubungannya dengan Allah enggak dekat, alus mono, ya enggak nyambung. Kudu rada banter. Nah, kalau Nabi itu dekat dengan Allah, para aulia dekat dengan Allah, pakai tutur kata yang lembut, alus, melbu, sampai Kenapa? Yang ucapkan itu orang yang dekat dengan Allah. Memang Allah utus, Allah kirim dia atau mereka ini untuk nyambung. Nah, kalau seperti kita durung nyambung, belum sambung kepada Allah, lek kalah nasihati ojo duso nah ome lembut ini, aduh digedulin anak ini dibuat mainan. Harus apa? Harus tegas. Kadang tegas saya tidak dirungok no. Tegas tidak dirungok no. Apa meneng? Ya tambah tidak dirungok no meneng. Tambah tidak kru apa-apa. Sini nasati apa-apa. Tambah muda. Lu itu. Tapi kalau orang hubungannya dengan Allah dekat seperti Nabi Muhammad atau seperti para aulia dan lain sebagainya, itu kan nasihati orang seperti itu ngambung langsung mancep nang hati ini di rumah no gimana tuh suhu dijawab kenapa hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi itu tutur katanya baik lembut, tidak pernah mencaci sana, tidak pernah mencaci sini, menghina sana, menghina sini. Tentunya sangat berbeda dengan kita. Kita ada orang nggak tutup sendiri sedikit langsung kamus cacian keluar. Kalau ibarat HP atau komputer itu ketik ini keluar semua. Ini diucapkan satu dari kamus cacian langsung untuk HP yang di depan mukanya ini. Bangsat untuk apa bos? Kalau Nabi enggak, Nabi itu betul katanya baik, enggak pernah mencaci, tidak pernah menghina. Makanya diibaratkan di dalam maulid Sintudurar, maulid Diba, maulid Syaraful Anam, bagaimana Nabi kalau berbicara idza takallama nazara minal ma'arifi nafa'isat durar. Nabi itu kalau sudah ngomong keluar dari lisan Nabi, dari ucapan Nabi hal-hal yang indah. Jadi ibaratnya kalau diwujudkan seperti pemandangan atau manusia wapi ganteng bersih harum indah, itu yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya luar biasa, itu ucapannya, perbuatannya wah. Di dalam membantu, di dalam menolong dan yang lain sebagainya, akhlaknya sudah jelas. Allah berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah mengatakan wa innaka sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala di atas khuluqin budi-budi pekerti azim yang agung di atasnya. Kalau kita ini di bawahnya akhlak, kalau Nabi di atasnya akhlak. Beda. Kalau kita di bawahnya akhlak, kalau Nabi di atasnya akhlak. Lah apa perbedaannya? Bedanya kalau kita itu bisa menjadi indah dengan akhlak, kalau akhlak itu bisa menjadi indah karena Nabi. Kita terlihat indah dengan akhlak. Kalau kita berakhlak, berbudi bukerti, kita terlihat indah. Tapi kalau Nabi, akhlaknya yang terlihat indah karena Nabi. Itu karena Nabi di atas akhlak. Kalau kita di bawah akhlak, jadi baru kelihatan bagus kalau seperti dinding. Dinding ini kalau polosan bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau ditempeli. Mungkin ditempeli wallpaper ataupun apa lantai dan semisalnya. Berarti ini di atasnya tembok, di atasnya semen, di atasnya peluran. Jadi peluruan akan tampak indah dengan ini. Ini tembok. Tapi kalau Nabi enggak seperti itu. Kita seperti tembok. Kalau Nabi enggak. Itu akhlaknya Nabi, enggak perlu kita bahas akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi enggak perlu kita bahas, luar biasa. Itu tandanya. Tanda cinta yang benar di antaranya yaitu sempurna di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam perbuatan, ucapan dan akhlak. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian semua mencintai Allah, "fattabi'uni," maka hendaknya kalian mengikuti aku, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berfirman Allah seakan-akan Nabi yang mengatakan. Jadi jika kalian mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikuti aku, atau ikutilah aku, hendaknya kalian ikuti aku. "Fattabi'uni," ikutilah aku. Berarti tidak bisa kita mencintai Allah tanpa mengikuti Nabi. Mau tidak mau, harus wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Allah. Enggak akan kita bisa dikatakan cinta kepada Allah tanpa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita sudah mengikuti Nabi dengan sempurna, Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, dicintai oleh Allah. Karena itu orang-orang yang sempurna di dalam mengikuti Nabi dicintai oleh Allah. Lu dampak orang yang dicintai oleh Allah, kebaikan yang didapatkan ketika dia dicintai oleh Allah, Allah akan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari kejelekan, dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari hal-hal yang dimurkai. Itu orang yang sudah dicintai oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai sama Allah, anggota badannya ini dijaga sama Allah dari kemaksiatan. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ketaatan, kebaikan, amal soleh yang dikerjakan, dekat dengan amal kebaikan. Kenapa? Karena dijaga semuanya. Kita kan belum dijaga, sehingga campur aduk, kemaksiatan jalan, ketaatan jalan. Mungkin kemaksiatannya lebih besar daripada kebaikannya. Tapi kalau kita misalnya sempurna di dalam mengikuti Nabi, dijaga kita. Mata kita dijaga, telinga kita dijaga, tangan kita dijaga, kaki kita dijaga, hati kita dijaga, pikiran kita dijaga, lisan kita dijaga dari kejelekan, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Lah kalau sudah dijaga dari itu semuanya, apa yang dikerjakan oleh mata kita? Apa yang dikerjakan oleh telinga kita? Apa yang dikerjakan oleh lisan kita? Apa yang dikerjakan oleh tangan kita, kaki kita, hati kita, dan pikiran kita? Tidak lain kebaikan, ketaatan, ibadah. Akhirnya hari tambah hari, kedekatannya kepada Allah semakin dekat. Semakin dekat, semakin dekat, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah seperti itu, sudah menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang bersih, Allah cinta kepadanya. Allah cinta kepada dia. Kenapa? Menjadi orang yang bersih sudah. Seperti pakaian, kalau kotor, nggak ada yang mau kecuali orang yang stres. Tapi orang yang berakal nggak mungkin mau dengan pakaian yang kotor, apalagi bau. Tapi kalau sudah bersih, semua mau. Semua mau, karena apa? Bersih. Allah juga gitu. Kalau kotor, dalam arti belum mengikuti Nabi dengan sempurna, Allah masih nunggu dia sempurna. Kalau sudah sempurna dalam mengikuti Nabi, itu seperti pakaian yang bersih. Kalau sudah bersih, Allah mencintainya. Kalau sudah dicintai Allah, sudah dijaga semua dari kejelekan dan maksiatan. Lah, kadar cinta kepada Allah itu tergantung dengan mengikuti. Jadi kadar dan ukuran kita cinta kepada Allah itu tergantung dengan kita mengikuti Nabi. Sedikit kita mengikuti Nabi, berarti kadar cinta kita kepada Allah sedikit. Banyak kita mengikuti Nabi, berarti kadar cinta kepada Allah juga banyak. Karena itu, wa bihasabil mahabbalillah takunul mutaba'a li habibillah. Jadi dengan ukuran kadar cinta kita kepada Allah, untuk Allah, dia akan banyak takunul mutaba'a li habibillah. Begitu juga dia akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. In katsir fa katsir, kalau banyak ya banyak, wa in qalil fa qalil, kalau sedikit ya sedikit. Jadi kita mengikuti Nabi banyak sering, itu berarti kadar cinta kita kepada Allah banyak dan sering. Tapi kalau kita mengikuti Nabi itu sedikit, jarang, cinta kita kepada Allah tidak seperti itu. Jadi jarak jauh dan dekatnya cinta kita kepada Allah atau banyak dan sedikitnya tergantung kita mengikuti Nabi. Nah, karena itu kita belajar mengikuti Nabi ini dari yang kecil, yang gampang, yang mudah. Harus kita aktifkan, harus kita lazimi, harus kita istiqomahkan dari yang kecil. Makan tangan kanan, mendahulukan bismillah. Kemudian tidak makan kecuali yang terdekat dari dia. Kemudian kalau makan bersama-sama, mendahulukan orang yang lebih tua. Duduk, cuci tangan sebelum makan. Menjaga adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah saat makan. Kemudian minum, tidak minum dengan tangan kiri. Tidak berdiri, duduk. Tidak meniup yang panas. Kemudian tidak bernafas saat minum, di tempatnya minum. Minum, dijauhkan nafas. Bukan juga minum satu gelas dihabiskan tanpa nafas. Adabnya Nabi itu minum sedikit, nafas. Minum lagi sedikit, nafas. Satu gelas dihabiskan tanpa nafas atau nafas di tempat. Apalagi dengan botol, sudah apa yang ngelobok, berdiri tangan kiri, na'udzubillah min dzalik. Dari yang kecil, cara makan, cara minum, keluar masuk kamar mandi, adabnya ketika mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu kita pelajari. Kita pelajari, kita ketahui, kita pahami, kita amalkan dalam keseharian kita. Yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Adab mau tidur. Mau tidur itu adabnya apa? Caranya tidur itu bagaimana? Kita amalkan, kita laksanakan. Loh, itu sudah lazim. Kita istiqomahi yang gampang-gampang, yang enteng-enteng ini, baru kita tingkatkan ke yang lain. Lah, kita bisa. Lah, selama ini kita ngikutinya itu enggak beraturan. Ngikuti Nabi tidak beraturan, sehingga kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Kadang ini dikerjakan, kadang ini ditinggalkan ngerjakan yang ini, kadang ini ditinggalkan ngerjakan yang lain. Coba kita beraturan dalam mengikuti Nabi. Tertib. Makan. Apa sunah-sunah Nabi dalam makan? Lu enggak sedikit lu, banyak. Karena makan itu bisa makan sendiri, bisa makan rame-rame. Lah, adabnya berbeda-beda. Adab makan sendiri dengan adab makan rame-rame itu gak sama. Di Ihya itu disampaikan. Nah, kita harus tahu bagaimana sunnahnya Nabi, adabnya Nabi dalam makan. Kita pahami, kita mengerti, kita amalkan. Adabnya Nabi dalam minum. Adabnya Nabi keluar masuk kamar mandi. Adabnya Nabi keluar masuk masjid, jalan menuju masjid. Kemudian adabnya Nabi tidur dan bangun tidur. kita pahami semuanya, kita lazimi, kita kerjakan. Aktif istiqomah kita tingkatkan ke yang lain. Loh, ini beraturan. Kalau beraturan, insya Allah semuanya bisa dikerjakan tanpa ada yang ditinggalkan. Lah kalau nggak beraturan, ini dikerjakan sekarang, so nanti ini ditinggal ngerjakan yang ini. Wah ini nggak pernah diotot-otot lagi sudah. Ketemu lama baru dikerjakan lagi. Kenapa? Tidak beraturan. Lah kita butuh mengikuti Nabi ini dengan beraturan supaya semua yang dikerjakan oleh Nabi bisa kita lakukan. Ya mudah-mudahan ya, dengan dekatnya bulan Maulid kita bisa mempelajari apapun yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat kita amalkan di dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sempurna di dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salamati rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.